gande darami permenina lanai ku beluh uga ngaloi cakapna ku ciremi saja teku ngena lebih kebeisuina eme dalana kisat ngo jatuh cinta pangan kuaka gundari rusur sisada istilah na bebas pulsa masak aku sendiri bobok pe bagi sabi-sabi lalapnya ku darami sekang laksirate jadi ugalitna pegawai negeri aku anak perana geluh bagi yang kasada aku anak perana merintuh jadi bapa-bapa jatuh cinta pangan kuangka gundari rusur sisa istilahna bebas pulsa berat.